Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullah wa barakatuh billah ma ba'd. Qala Sayyidina rahimahullahu taala thumma qala yani Ibnu Jurrum rahimahullahu taala wal harfu ma la yasluhu ma hu dalilul ismi wa la dalilul fi'l. Huruf adalah yang didapat atas bersamanya tanda isim dan tanda fi'il. Qala Al-Muthaymin rahimahullahu ta'ala kullu kalimatin ta'ridu 'alaiha dalilul ismi dalila al-ismi wa la taqbalu. Semua kata yang kau setorkan kepadanya tanda isim dan tidak menerimanya, wa ta'ridu 'alaiha dalil fi'il, dan kau setorkan padanya dalil fi'il wa la taqbalu dan tidak menerimanya, fa hiya harfun, maka itu huruf. Al harfu ma lasluhu ma hu dalil ismi wa dalil fi'il. Yaqul Hariri fi Mulhat al-I'rab, ini bagus dibaca. Abiat di antara nazam nahwu yang lebih ringkas dibandingkan alfiyah, hanya beberapa bait syair Mulhat al-I'rab. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Huruf itu adalah yang tidak ada baginya tanda, maka kiaskan atas ucapanku, jadilah seorang Allah, engkau seorang alamah yang berilmu. Baiklah, wajadta kalimatan aradat alaiha alamatul ismi famakabirat. Ketika engkau dapati satu kata yang datang padanya tanda-tanda isim dan tidak menerimanya, waradat alaiha alamatul fi'il, dan engkau dan datang padanya tanda fi'il dan tidak menerimanya, wa maqabilat, fayal harfu. Itu huruf yang tidak bisa menerima fi'il dan tanda isim dan tanda fi'il. Sekarang masalah-masalah tambahan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Fa qala qailun kaifa taj'aluna 'alamatal harfi 'adamiyatan wal 'alamatu 'adamun labudan yakuna amran wujudiyan. Bagaimana kau jadikan tanda huruf itu tanda adami, jadi tandanya itu tidak ada tanda, tandanya tidak masukkan dalam isim dan fi'il, padahal yang namanya alam itu adalah alam, mesti harus satu perkara yang wujud, yang ada. Fal jawabu, kata beliau, annahu idza kana asy-syai'u mahsuran, jika sesuatu itu mahsur, terbatas, terlingkupi, sahha an takuna al-alamatu adamiyatan, sah-sah saja, benar-benar saja, iya, tanda itu menjadi tanda adamiyah karena masalahnya masur. Fahuna alamatul ismi kada, walamatul fi'li kada, Walladhi la yadkhulu fi alamati hadza wa hadza sara ma'luman. Dan pembahasan ini katakan tanda-tanda isim adalah ini disebutkan. Tanda fi'il adalah demikian. Walladhi la yadkhulu fi alamati hadza wa hadza, maka kata yang tidak bisa masuk ke tanda ini dan itu berarti ma'lum karena pembahasannya terbatas. Qalu wa nadhiru dhalik yang semisal sebanding dengan itu, al jim wal ha wal kha. Salah satu hurufin kitabatuha wahidah. Tiga huruf. Jim, ha, kha. Tiga huruf yang bentuk penulisannya sama. Bentuk katanya atau bentuk hurufnya sama. Tetapi tatamayyazu al-jim binuktati min asfal. Tapi terbedakan jim dengan ada titik di bawah. Wal kha binuktah min fauq. Terbedakan dengan titik di atas. Qala wal ha ini syahidnya. Laisa laha nuktah. Tandanya ha itu adalah tidak ada titik. Berarti adaminya. Tanda jim ada titik di bawah. Tanda kha tanda ada titik di atas. Ha tandanya tidak ada titik. Ini alamat adaminya. Boleh. Karena sesuatu yang mahsur. Terbatas. Idzan idza wajadna suratan salihatan lil jim wal ha wal kha, kalau kita dapatkan ada bentuk huruf tersebut bisa jim, bisa ha dan kha, lakin laysa fi alamatun, tapi tidak ada padanya tanda, tidak ada titik, tidak ada padanya tanda hadza, tanda jim di titik di bawah, walhal tidak ada titik ya di atas sebagai tanda ha, arafna anna harful ha. Ya, kesimpulannya tidak mesti yang namanya tanda itu harus wujudi. Bisa tanda itu adami kalau masalahnya mahsur, terbatas. Qala rahimahullahu ta'ala idzan kullu kalimatin la taqbalu alamat al-ismi wa alamat al-fi'il fahiya harfun. Jika begitu, semua kata yang tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Qala wa misalu harfi hal qad sin sawfa tautani sakina ya hurufil hafad tis'ah hadah al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yamin ila hurufil qasam ya hidan alam silatu mawjudatun mutawafiratun indana. Ya, terbagi huruf juga macam-macam. Ada huruf yang khasun bilismi, ada huruf yang khasun bil fi'il, ada huruf yang mustarakun baina ismi wal fi'il, ada huruf yang khusus hanya pada isim, ada huruf yang ada khusus pada fi'il, ada huruf yang mustarak bisa di dua-duanya, di isim dan fi'il, ada huruf-huruf amilah dan ghairu amil yang bisa beramal, ya merubah i'rab, merubah harokat satu kata seperti inna wa huwatiha, merubah mubtada jadi isim inna, merubah jadi rafa ke nasab inna wa huwatiha, atau ada huruf yang ghairul amilah yang tidak beramal seperti hamzatul istifham misalnya. Seperti hal dia masuk ke isim dan fi'il dan per amirah. Qala rahimahullahu ta'ala baqiya an yuqala. Ini juga masalah intiradiyah. Ya, tambahan dari beliau, pembahasan tambahan. Kata beliau, ma taquluna fi al alati min alamatil ismi. Kalau ada yang kalau dikatakan, apa yang kamu katakan dengan al atau alif lam yang itulah tanda isim. Hasaduhul fil kalamil muallif huna. Apakah ini masuk ke dalam ucapan muallif rahimahullah di sini? Naqulu, kita katakan al muallif qala fil awal harfun jaa li ma'na. Ya, mereka menyatakan huruf itu adalah yang dimaksud adalah huruf yang bisa memiliki makna. Iya. Berarti sini menunjukkan apa? Huruf ada dua. Ada huruf ma'ani yang memiliki makna. Ada huruf mabani yang membangun satu kata, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Nah, ada huruf yang memiliki makna, huruf ma'ani. Yang dimaksud oleh beliau adalah huruf ma'ani yang memiliki makna. Wa al laisa lahu makna. Dan al pada isim, ya, sebagai tanda isim itu tidak memiliki makna. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ba'du nahwiyyin, sebagian berkata dari ahli nahwu, bal al lah makna. Al itu memiliki makna, tufidul umum. Ya, tufidu bayan haqiqah. Al itu menjelaskan, memberikan faedah umum, memberikan penjelasan hakikat sesuatu, tufidul ahda. Wa al hadha fa'al tu'tabaru min al-huruf, termasuk huruf, li'anaha hurufun ja'ali ma'nan, karena huruf yang memiliki makna. Ar-ra fi rubba, ma taquluna hal hiya min al-huruf am la? Apakah termasuk huruf atau bukan? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, laysat min al-hurufi as-silahan. Dia bukan huruf dalam istilah al-hinahu. Kenapa? Karena muallif menyatakan huruf yang dimaksud adalah harfun ja'a li ma'na, memiliki makna. Wa rubba ma'naha taqlil wa takthir. Rubba betul memiliki makna. Maknanya taqlil menyatakan sedikit, wa takthir menyatakan banyak. Lakin mukawwanatun min salasati huruf. Tetapi rubba itu tersusun dari tiga kata, ra, ba dengan ba, karena ba ada musyaddad, rubba, tiga huruf. Lau jazza'taha wa qulta ra, ma saralah ma'na. Kalau kamu pisah hurufnya satu persatu, rubba kamu pisah ra, ba, ba, maka huruf ra itu tidak memiliki makna. Min, al-mim pada min, huruf mim pada kata, pada huruf min. Dan setelah harfan, bukan huruf dalam istilah al-hinahu. Karena tadi, dia adalah salah makna. Huruf dalam istilah al-hinahu adalah memiliki makna. Kalau ini huruf mabani, min, mim dari min. An-nun, fi min, laysa bi harfin. Ya, bukan huruf dalam istilah li nahu. Idan kesimpulannya kata beliau rahimahullah, al-harfu itu adalah ma yadkhulu alaihi alamatu ismi wal fi'il, yang tidak masuk kepada dia tanda-tanda isim dan tanda fi'il. Walakin al-harfu mustalahun nahwiyyin, ya, huruf dalam istilah al-nahwu adalah huwaladhi lahu ma'nan, huruf memiliki makna. Ini huruf ma'ani. Huruf sekali ada dua, huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani huruf yang membangun satu kata. Huruf mabani huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Ya, huruf ma'ani di huruf-huruf yang memiliki makna. Qala fa khulasatul bab al'an, maka kesimpulan bab ini sekarang, awalan anal kalam inda tahwiyin, kalam dalam istilah nahwu adalah wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tadi yang kedua, aqsamul kalam salah satu. Dan sudah kita sebutkan ucapan Al-Hattab dalam Mutamimah dan juga disebutkan Al-Ahdal dalam Syarah dalam Al-Kawakib. Ini yang benar adalah aqsam kalimah. Ya, bagian kata itu terbagi tiga, ismun wa fi'lun wahar pun jadi mana. Qala, dalil hajat taksim, dalil pembagian ini, kata itu ada tiga, isim fi'il huruf, adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Lian ulama nahwi tatabba'u kalam al-Arab. Para ulama nahwu mereka meneliti satu persatu, menelaah ucapan-ucapan orang Arab. Wajaduhu, dan mereka mendapati la yakhruju an hadhihi thalatha, ternyata kalamul Arab tidak keluar dari tiga ini, dari isim, fi'il dan huruf. Qala walahidhu annakum law dhahabtum liqira'ati tarajim ulama lughah wa malaquhum min al'ana wa at'ab itarabbu'i ya al-badawi الرحل تعالهم يجدون كلمة واحدة من كلمة عربية قبل أن تغير أسنة أهل المدن. قال beliau ولاحظوا أنكم ya, kalau seandainya kalian melihat, memperhatikan, mau membaca qiraah tarajim biografi ulama lughah, wa malaqu, apa yang mereka dapati, apa yang mereka dapati bina anda capek wa ta'ab, dan letih untuk ya mengikuti seorang badu yang mereka tentunya berpindah-pindah tempat, mereka mengikuti mencari-cari. La'allahum yajiduna kalimatan wahidatan, mungkin mereka bisa mendapati satu kata dari kalimat Arabiyah qabla an tataghayyar, sebelum berubahnya al-sinah, lisan-lisan ahli mudun orang kota. Li'anna ahli al-mudun ikhtalatu bil qawmin ladina futihat biladuhum, karena orang-orang di kota itu telah tercampur ya dengan orang-orang yang telah dikuasai negeri mereka. Fataka yara lisan, sehingga orang-orang kota itu berubah lisannya dengan kedatangan bercampur dengan orang-orang yang bukan Arab. Itu orang-orang yang negerinya telah dikuasai kaum muslimin. Wasaratil lughatul arabiyyah la tujadu illa fi butunil audiyah, sehingga lughat arabiyyah yang fusha, yang fasih, tidak ada kecuali ya lembah-lembah yang jauh dari perkotaan. Wa manabit syajar, di tempat-tempat tumbuh pohonan. Fasara ulama lughah yadhhabun kula madhhabin fil barari yatlubuna arabiyyan, sehingga para ulama lughah pergi ya ke padang-padang pasir ke tempat-tempat kemah-kemah ya tinggalnya orang-orang badu. Yukhbiruhum bikalimatin wahidah, agar mereka orang-orang badu tersebut mengabarkan kepada mereka satu kata Arab yang fusha, min ajri anisbituha, agar mereka ini ahli lughah menetapkan ini memang adalah kalimat bahasa Arab yang datang dari ya orang-orang Arab yang belum merubah lisannya. Lihadza naqulu innal ulama'a tatabba'u wa saqra'u, para ulama mengkaji, meneraah, meneliti, falam yajidu kalamal Arab, dan mereka tidak mendapati ucapan orang Arab, yakhruju nahjul aqsami salasa, tidak keluar dari tiga macam ini, tiga macam kata, isim, fi'il, dan huruf. Nah, cukup insyaAllah. Allah alhamdulillah.